Saya masuk pada ayat kedua. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum. Ya. Dan yang paling banyak adalah walaqadu, karena huruf ketiga dhammah, jadi walaqadus tuzia. Ini qira' jumhur. Maka dhammah. Kemudian yang thumma akhadtuhum, ini sebatas qira' maki dua jalur, kemudian qira' hafs, qira' ruwais. Sedikit sekali. Sehingga 16 qira'ah dengan maki idgham akhadtuhum, termasuk subah al-asim dengan idgham pula. Sama-sama an-asim, hafs an-asim. Nah, kalau asim, nah, jadi kalau hafs an-asim memakai idhar, subah an-asim memakai idgham. Jadi hafs di sini memakai idhar, idhar dalnya. Ini paling banyak keliru dan lebih mudah sebenarnya untuk diidghamkan dia. Lebih mudah diidghamkan. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum. Sama-sama. Walaqad istuhzi'a bi rusulim. Ikhfa'in tebal min qablik, ini kan min qablik, teranggal lisannya namun tidak menempel, min qablik, ini kan min qablik. Tolak sekali lagi, walaqad istuhzi'a bi rusul, sinya tipis di situ, walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadtuhum jami'an. Thumma akhadtuhum. La sezalnya. Thumma akhadtuhum. Thumma akhadtuhum. Fakaifa kana iqab. Ya. Fakaifa kana iqab. Surah Yaqub. Iqabi. Kalau siapa tadi? Yaqub saja. Fakaifa kana iqabi. Ya. Fakaifa kana. Jadi banyak sekali. Kalau ayat Yaqub itu nanti tambahan ya itu banyak di Al-Quran. Nah, luar biasa banyaknya. Fa kaifa kana iqab? Jami'an. Fa kaifa kana iqab? Ada berapa bacaan di situ? Enggak ya. Dawah. Iqabi. Berapa bacaan? 4. Sebutkan. Sebut maham 246. Apa lagi? Isman boleh? Isman berapa? Ana jihad dan jihad. Ah, andak. Kemana? Satu lagi apa? Ya Ahmad. Rob. Berapa harakat? Nah, mudah harakatin. 4 bacaan. Dimroja. Dimroja. Tayyib yang sebelah sini dari depan. Walakad istuhziya. Nah. Mulai. Sebelah sini ya, kan? أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ نعم أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ نعم بَلَا قَائِمٌ سِتُو قَائِمٌ Kalau berhenti berapa bacaan? Ya, Hasan. Tujuh. Saya ambas. Dua. Ya, terakhir. Hah? Berapa berhenti bacanya? Kalau berhenti satu aja? Ya saya. Anda. Tujuh. Berapa bacaan di sini? Yang masuk. Allah amin. Berapa bacaan sini? Ada Fahr. Hah? Tiga. Nandak. Kamu jawab kan tidak ya Rashid? Tiga. Anda menawar. Berapa bacaan di sini? Dua. Berapa? Enam. Kenapa enam? Sukun mahab. Berapa? Dua bacaan bagaimana? Baca empat enam. Baca empat lima. Enam. Sukun mahab. Empat lima pada ko-nya. Enam. Qaim Qaim empat lima isman sama empat lima rom juga sama empat lima ya ada enam bacaan di situ tidak boleh kita baca enam harakat tidak boleh harus teliti betul nah nggak teliti keliru tujuh keliru satu lagi nah tidak ada matnya di situ, tidak boleh qaim, enggak boleh. Jelas pendek di situ. Tolak sekali lagi. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Jamian. وجعلوا لله شركاء قل سموهم pada شركاء Kalau berhenti, berapa bacaan? Nemahi. Syuraka di situ berapa bacaan? 3. Bagaimana? Dibaca apa? Sukun mahad 2. 2 45. 45. Terus apa lagi? Arum. Arum berapa? Kalau asal berapa? Nah. Anda hendak Muhammad. 3 bacaan. Bagaimana? 246. Anda ya Muhammad. 45. Nah, Ahmad belakang. Ini perlu merajah. Allah Abdul Rahman. Kamu ujul waqaf. Syuraka ahli situ. Ini Firdaus. Ya Abdullah. Hendak-hendak Ta'rif. Ya Abdul Rahim. Haris. Bagaimana banyak yang tidak bisa jawabnya? Kembali-kembali hendak. 3 456 3 bacaan ya. 456 sukun mah tidak boleh pakai rom karena terakhirnya adalah fathah. Allahu musta'an. Kalau lagi lagi afaman huwa qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat. Ya. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ kanan dibaca. Ceritakan seringkas tentang karangan yang dikarangnya kitab Qiraati. Sudah kita ceritakan sebelumnya bahwa ketika di Yaman melihat orang-orang Yaman yang mereka berbahasa Arab seharusnya lebih cepat bisa baca Al-Quran, tapi kenapa mereka banyak tidak bisa baca Al-Quran Al-Karim, sehingga kita merasa terpanggil. Dan sistem yang dipakai di Yaman juga sistem yang lama, jadi A, Fathah A, ba fathah ba hakala. Kemudian terkadang terus berganti-ganti guru sehingga tidak tertambah, setahun dua tahun tidak tertambah dari nah pelajarannya. Sekarang ganti guru lagi jadi AAA lagi, pindah ganti guru lagi AAA lagi, terpanggil. Kemudian kita terjemahkan waktu itu buku-buku yang beredar di kelok, kita terjemahkan pula dengan Ustaz Khatib. Waktu itu sudah selesai terjemahkan, kemudian dibawa oleh orang Nam Yaman mau difotokopi, ternyata enggak dikembalikan fotokopinya, aslinya juga hilang, menerjemahkan lagi udah malas. Nah, kemudian juga sebelumnya sudah saya ajukan kepada pengurus bagian anak-anak Ma'mar Al-Qadasi, beliau tidak setuju. Saya punya kalangan tersendiri daripada ini. Nah, daripada ini katanya ada beberapa kesalahan dari sisi penulisan, terutama jadi satu. Hamzahnya, alifnya ditulis dengan hamzah wasal, padahal itu hamzah qata. Nah, kemudian juga yang lainnya. Jadi banyak hamzah wasal, enam hamzah qata seharusnya ditulis dengan hamzah wasal. Kemudian diterjemahkan pula, kita ajukan waktu itu kepada Syekh Yahya, nah, qira'ati. Nah, kemudian Syekh Yahya menunjukkan banyak kesalahan di qira'ati, namun kita sudah pada qira'ati banyak kesalahannya. Terutama pada jilid 2, 3 itu banyak sekali kesalahannya dari sisi lughah Arabiyah. Dan kita jelaskan ya, kesalahan-kesalahannya di daurah. Sehingga terpaksa harus kita nulis sendiri. Nulis dengan secara ringkas waktu itu. Ringkas sekali. Termasuk yang sampai kepada kita kalau qira'ati itu masih ringkas. Sebelumnya lebih ringkas lagi. Sebelumnya hanya sekitar 50 halaman. Pada Iqra' qira'ati sudah melebar sedikit. Nah, sekarang tanwin jauh lebih luas dan lebih banyak contoh-contohnya. Nah, dan tentunya tidak hanya sebatas bagi anak TK, para pengajar Al-Quran pun masih butuh untuk belajar tamhid sendiri, terutama jilid 4, jilid 5, karena banyak situ nah mughraib Al-Quran. Adakah poin-poin penting yang berkaitan dengan serius bagi orang yang ingin mengajarkan kitab tersebut? Yang jelas diajarkan sudah ada nih. Sudah ada cara pengajaran di tamhid secara tulisan dengan bahasa Indonesia lebih untuk baca di sana. Nah, poin-poin terpenting ketika dalam pengajaran. Bolehkah untuk setiap orang mengajarkannya? Boleh. Walaupun ia tidak pernah mempelajarinya secara langsung dari pengarangnya, tidak jadi masalah. Nah, ajarkan. Karena kalau tidak kalian yang mengajarkan, siapa lagi? Apakah Hizbiyun nanti akan mengajarkannya? Kalau kita tidak mendahului, tidak segera mengajarkan, kaum muslimin akan didahului oleh orang Hizbiyun. Ya al-sunnah sabiku fa'inna Hizbiyin sabbaku wa al-sunnah, dahului mereka. Karena orang Hizbiyun itu mendahului. Kalau kita tidak segera mengajarkan kepada masyarakat, maka masyarakat akan diajari oleh orang Hizbiyun. Berlomba-lomba untuk segera mengajarkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Al-Sunnah lebih bagus daripada yang lainnya. Nah, baik sisi pengamalan dan sisi Al-Quran, alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Nah, kalau ada kejelekan di Ahli Sunnah wal Jamaah, nah, selain Ahli Sunnah wal Jamaah lebih jelek lagi. Iya enggak? Lebih jelek lagi yang diupayakan untuk mengajarkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, silakan.